Faslun al-alamu naw'an syakhsi wa huwa mawudi'a li syai'in bi'ainih la yatanawulu ghairah ka Zaidin wa Fatimah wa Makkah wa Syazqam wa Qaran wa jinsi wa huwa mawudi'a li jinsin min al-ajnas ka Usamah lil Asad wa Su'alah li Tha'lab wa Zu'alah li Dhi'ib wa Ummu 'Iryatin lil Aqrabi wa huwa fil ma'na kan nakirah li'annahu syai'un fi jinsih fataqulu li kulli asadin ra'aitah hadha Usamatu muqbilan. Alam ada dua macam, alam syakhsi. Ya, kemarin kita terjemahkan yang menunjukkan sesuatu tertentu. Juga bermakna lain, dan ini mungkin lebih tepat, menunjukkan sesuatu yang memiliki sosok. Jauhar. Wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainih, yaitu apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. La yatanawalu ghairah, tidak mencakup yang lainnya. Kalaupun ada yang sama, maka itu kebetulan saja. Muhammad, di sana ada Muhammad yang lain, itu kebetulan saja. Yang jelas, orang yang meletakkan nama ini, masing-masingnya bertujuan agar terbedakan dari yang lain. Lagi pula, diletakkannya tidak dalam keadaan satu peletakan. Ya. Ini diletakkan, kemudian berikutnya peletakan berikutnya. Ka Zaidin wa Fatimah wa Makkah wa Syadqam wa Qaran. Ya. Kemudian wa jinsi, yang kedua alam jinsi, wa huwa mawdi'a lil jinsin min al ajnas ka Usama lil Asad, yaitu apa yang diletakkan untuk jenis dari jenis-jenis seperti Usama untuk Asad, Su'alah untuk Sa'lab, Su'alah li Dhib, Ummu 'Iryat lil Aqrab, wa huwa fil ma'na kan nakirah, dan dia alamul jinsi secara makna seperti isim nakirah. Di sana terjadi khilaf di antara ulama ahli nahu dan usuliyin terkait dengan perbedaan antara alamul jinsi dengan isim jenis nakirah. Sebagian mengatakan sama, sebagian membedakan. Panjang lebar, belum selesai-selesai. Ya, perdebatannya, saling mengkritisi satu sama lainnya. Li'annahu syai' fi jinsihi. Kenapa? Isim alam itu secara makna seperti isim nakirah karena dia menyebar pada jenisnya, tidak menghususkan satu jenis yang ada di bawahnya. Fataqulu likulli asadin ra'aita, maka engkau katakan pada setiap asad yang kau lihat, hadza usamatu muqbilan, ini Usamah datang. Dan isim jenis nakirah apabila dihiasi dengan alif lam itu sama persis dengan alamul jinsi dari sisi lafaz dan maknanya. Beda Usama dengan Asad dari sisi lafaznya. Kalau Usama lafaznya ma'rifah digabungkan dengan alam syakhsi, tapi dari sisi maknanya sama dengan Asad, gitu, dekat nakirah. Tapi kalau Asad dikasih alif lam al-Asad, maka sudah persis ya dari sisi lafaz dan apa maknanya. Ya, hadza ja'a Usamatu muqbilan, ja'a al-Asadu muqbilan, sama masing-masingnya alamul jins ataupun isim jenis yang dikasih alif lam bisa dijadikan sebagai mubtada, bisa datang darinya apa hal persis kalau dikasih alif lam antara Usama dengan al-Asad. Ya, kemarin sempat tertunda. Kita mulai dari wa inna masumiyah, ya. Kenapa alamul jinsi disebut dengan alam? Ya. Wa inna masumiyah alaman li jarayanihi majrul alam. Tidak lain dia dinamai dengan alam karena dia berjalan pada tempatnya alam. Berjalan pada tempatnya alam syakhsi, yaitu fil isti'mal, dalam hal penggunaan. Fayamtani'u dukhulu al-alaih, maka terhalang masuknya al padanya, pada alamul jinsi. Tidak bisa Usamah dikasih tambahan al-Usamah. Sebagaimana alam syakhsi tidak bisa dimasuki al. Muhammad dikasih al-Muhammad. Al-Zaid. Nah itu. Sisi kesamaannya. Walayubofu, tidak boleh pula diibofahkan. Tidak bisa diibofahkan Muhammadi, Muhammadku. Demikian pula Usama, Usama tidak boleh diibafahkan. Wala yansarif idza dhammat ilahi illah min al-ilal tis'ah. Dan tidak menjadi munsharif apabila digabungkan kepadanya satu illah dari illah-illah yang sembilan. Yang pertama, illah yang ada padanya adalah apa? Alamiyah, sudah. Kalau di sana ada illah yang lain, ya, dari illah-illah yang sembilan, maka dia ghairu munsharif sebagaimana halnya alam syakhsi. Iya. Seperti ilah yang lain itu adalah ta'nis si Usama. Ta'nis pada Usama. Ta'nis apa? Lafzi. Iya, dengan ta'. Wa su'alah juga sama. Ta'nis dengan ta'. Berarti terkumpul padanya dua ilah yang menghalangi dari sorof, yaitu alamiyah dan ta'nis dengan ta'. Wa ya'ti minhu al-hal. Dan juga sisi kesamaan lainnya antara alamu syakhs dengan alamul ataupun alamul jins dan alamul syakhs adalah bisa datang dari alam jins ini hal. Seperti pada contoh yang telah disebutkan, hadza usamatu muqbilan. Ya, ma'rifah dari sisi lafadznya. Kalau nakirah enggak bisa hal datang darinya. Hadza rajulun muqbilan enggak bisa. Ya. Fataqulu anta likulli asadin ra'aitahu hadza usamatu muqbilan. Maka engkau katakan pada setiap singa yang kau lihat, hadza usamatu muqbilan. Ini Usamah. Ya. Sedang datang. Atau dalam keadaan datang. Ya, terjemahannya yang enak diterjemahkan. Silakan. Ini Usamah datang. Fa hadza mubtada, maka hadza i'rabnya mubtada, Usamah khabaruh, khabarnya. Wa muqbilan halun min Usamah. Muqbilan hal dari Usamah. Mana di sini amilnya? Hadza. Meskipun hadza itu isim, tapi dia mengandung mana fi'il. Ya. Ushiru, ya. Sehingga bisa datang darinya apa? Muqbila. Yang semisal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza ba'li syekha. Wa hadza ba'li syekha. Syekha itu hal. Fal 'alamul jinsi lamma syaraka al 'alam asy-syakhsi fi ahkamihi ulhiqa bih fil ahkamil lafziyah fahuwa ma'rifatun lafzan nakiratun ma'nan li'annahu syai'un fi jinsihi kan nakirah. Maka alam jins karena dia bersekutu, berserikat dengan alam syakhsi pada hukum-hukumnya, maka alamul jinsi ini digabungkan dengan alam syakhsi pada hukum-hukum lafaz, hukum-hukum yang terkait dengan lafaznya, yaitu apa? Ma'rifah. Fahuwa ma'rifah, yaitu alamul jinsi itu ma'rifah, sebagaimana alamul syakhsi ma'rifah. Lafzan, ma'rifahnya hanya pada lafaz. Nakiratun ma'nan, adapun pada maknanya nakirah. Kalau alam syakhsi, ya ma'rifah, lafzan wa ma'nan. Iya. Itu bedanya antara alam syakhsi dengan alam jinsi. Kalau alam syakhsi, ma'rifatun lafzan wa ma'nan. Kalau alam jinsi, ma'rifatun lafzan wa nakiratun ma'nan. Kenapa pada makna alamul jinsi itu nakirah? Li'annahu syai'un fi jinsihi kan nakirah. Karena dia menyebar pada jenisnya. Seperti isim nakirah. Iya. Qala fi hawashil bahja al-mardiyah, dikatakan dalam kitab Hawashi al-bahja al-mardiyah, wal haqqu annahu laysa kan nakirah, yang lebih tepat, yang benar adalah bahwasanya alamul jinsi tidak sama persis dengan nakirah. Fi syuyu', pada keumumannya, pada penyebarannya. Wa in kana fihi naw'u umumin bi'tibarin ma, meskipun pada alamul jinsi ada macam keumuman, ada jenis keumuman dari sudut pandang tertentu, memiliki keumuman, tapi beda dengan nakirah. Kata sahib Hawashi al-Bahja al-Mardiyah, fasmul jinsin nakirah ma wudi'a limutlaqil mahiyah. Maka isim jenis yang nakirah itu adalah apa yang diletakkan semata untuk menunjukkan mahiyah, hakikat sesuatu. Ya. Lima ya'umu zihni wal khariji, mencakup apa yang ada dalam benak ataupun yang ada dalam alam nyata. Itu isim jenis nakirah, apa yang diletakkan mutlak untuk menunjukkan mahiyah, hakikat sesuatu, baik yang ada pada zihin ataupun pada alam nyata. Fahuwa a'ammu mutlaqan, maka dia lebih umum secara mutlak daripada alam jins. Titik. Thumma in u'tubira fihi dalalatuhu 'alayha la ma qaidin aslan fa huwa ismul jinsil mutlaq. Kemudian kalau dipandang isim jenis tersebut menunjukkan kepada mahiyah, ya, tanpa adanya qaid, tanpa ada batasan untuk satu, dua, tidak sama sekali, maka ini disebut dengan isim jenis mutlak. Jadi kalau isim jenis menunjukkan kepada mahiyah tanpa disertai batasan satu, ya, seperti nakirah, itu kan keumumannya adalah apa? Badali. Ya, dibatasi dengan satu, ya kan? Terwakili dengan satu. Ya, itu nakirah. Ya. Adapun kalau yang dia penunjukannya kepada sesuatu tertentu tanpa ada batasan sama sekali, maka ini disebut dengan isim jenis mutlak. Isim jenis mutlak, tidak dibatasi dengan satu, mencakup semuanya. Ya. Wa madluluhu al-mahiyah min haitsuhi, maka penunjukannya adalah kepada hakikat sesuatu itu sendiri. Ya. Tidak kepada satu duanya. Hiya wa umumuhu syumuli, berarti keumumannya isim jenis mutlak itu syumuli, mencakup semuanya. Seperti ar-rijal, ya, al-baqar, semua kena, ya, satunya baqarah, ya kan, al-ghanam, semua kena. Ini seperti umumnya kata kul, ya, kullun ilayna raji'un, kata Allah, kullun ilayna raji'un, ada yang mahfuz di situ, kullu insanin ilayna raji'un. Semuanya tanpa terkecuali satu pun akan kembali kepada kami. Itu isim jenis mutlak. Tanpa ada qaid satu orang atau satu individu tertentu. Ya. Keumumannya syumuli, mencakup semuanya. Seperti keumumannya kata kul. Atau jika isim jenis tersebut menunjukkan kepada mahiyah tapi ma qaidin al-wahdah, tapi ada qaid batasan untuk satu saja. Umum tapi hanya diterapkan untuk satu saja. Tapi yang satu ini menyebar, silahkan yang mana saja. Asy'ah fahuwa nakirah, maka ini namanya nakirah. Kalau tadi yang umumnya itu syumuli, isim jenis mutlak namanya. Kalau umumnya ada qaid hanya bisa diterapkan untuk salah satunya, maka ini disebut nakirah. Wa madluluhu al-wahdah, dan penunjukannya hanya satu. Faqat saja, wa umumuhu badali, dan keumumannya sifatnya badali, terwakili dengan satu. Ketika belum diterapkan masih semuanya kena. I'tiq raqabatan, bebaskanlah satu orang budak. Satu saja. Yang mana saja silakan umum. Ya. Terwakili dengan satu. Yaitu nakirah isim jenis atau at-nakirah. Ini keumumannya seperti keumumannya ayu. Ayu rajulin aqbaltahu akrimhu. Laki-laki mana saja yang kau temui maka muliakanlah. Terwakili dengan satu. Ayya rajulin akbalta ataupun iya fa'akrimhu. Wa alamul jinsi, sedangkan alamul jinsi adalah mawudi'a lil mahiyya al-hadira fi dhihni faqat. Ini sudah. Alamul jinsi adalah apa yang diletakkan untuk hakikat yang ada pada benak saja sudah. Tanpa antum melihat satuan yang ada di alam nyatanya. Pokoknya yang di benak saja hubungannya. Itu alamul jinsi. Apa yang diletakkan untuk hakikat yang ada pada benak. Harimau, singa. Ya antum tahu di hakikat pada benak antum gambarnya seperti apa itu. Alamul jinsi. Tanpa melihat kepada apa yang ada di alam nyata. Ai allati la yuqal laha wujud fil kharij fahuwa. Yakni tidak difahami darinya adanya hakikat tersebut di luar. Antum menutup mata dari satuan-satuan yang ada di luar. Fahuwa akhasu mutlaqa, maka alamul jinsi secara mutlak lebih khusus dari ismul jinsi. Dari ismul jinsi. Kalau enggak mau sulit ya tadi. Bedanya alamul jinsi dengan ismul jinsi. Alamul jinsi ma'rifah lafzon, nakirah maknan. Adapun ismul jinsi nakirah lafzon wa maknan. Sudah selesai. Ya. Wa umumuhu bin nisbah ilal afrod al kharijiyah badaliyah. Di sini bidalilin. Sepertinya keliru tulisan di kitab mana nih. Bidalilin. Harusnya badali ya. Apa situ? Bidalilin. Cih. Badali harusnya. Kan lihat konteks sebelumnya. Umumuhu syumuli. Umumuhu badali. Di sini umumuhu bidalilin. Hah? Sepertinya badali. Allah alam. Dan keumumannya alamul jinsi dengan dinisbatkan kepada satuan-satuan yang ada di alam nyata itu badali, gitu. Sifatnya badali, terwakili dengan satu. Ini ada kesamaan. Ya, dengan apa? Ismul jinsi. Ini bidalil, seperti badali Allah alam. Wa bin nadhar laha yutna wa ijma', dan dengan kita melihat satuan-satuan yang ada di alam nyata, maka alamul jinsi ini bisa dimustanakkan. Bisa dijamakkan. Lihat antum konteksnya sepertinya badali bukan bidalil. Ya. Wa umumuhu, kemudian keumumannya alamul jinsi dinisbatkan kepada apa yang ada pada benak itu syumuli, ya kan? Pas. Syumuli. Meluas cakupannya, tidak menghususkan satu tanpa yang lainnya. Wa bin nadhar lahu, maka dengan memandang kepada apa yang ada pada benak, maka laisanna walau jumak, tidak bisa dimusanakan, juga tidak bisa dijamakkan. Jadi ada dua sudut pandang keumuman dari alamul jinsi. Yang pertama sudut pandang melihat kepada satuan-satuan yang ada di luar, maka itu sifatnya badali, terwakili dengan satu seperti isim jenis. Dan kalau melihat di luar ya bisa dimusanakan, bisa dijamakkan. Tapi kalau melihat kepada apa yang ada di benak itu syumuli, mencakup seluruhnya. Dan tidak bisa dimusanakan dan tidak bisa dijamakkan. Wahasiluah, kesimpulannya. Wahasiluhada, kesimpulannya. Ya. Yarji'ila wahasiluhada yarji'ila anna ismal jinsi anna kirati mawdu'un lilhaqiqah az-zihniyah min ghairi qaidin maha. Nah, hasil atau kesimpulannya adalah yarji'ila anna, kembali kepada bahwasanya isim jenis nakirah itu diletakkan untuk hakikat yang ada di benak, hakikat sesuatu yang ada di benak tanpa ada qaid, tanpa ada apa, qaid bersamanya. Wa 'alamul jinsi mawdu' lil haqiqah bi'tibari huduriha adh-dhihni alladhi huwa naw' tashakhus laha ma qat'in nadhar an afradiha. Sedangkan alamul jinsi itu diletakkan untuk hakikat juga, tapi dengan melihat, memandang adanya hakikat tersebut di benak, pada benak. Alladhi huwa naw' tashakhus lah, yaitu yang mana ini merupakan macam penggambaran yang ada di benak terhadap hakikat tadi, penggambaran sosok yang ada di benak. Ya, maqat an-nazar an afrodiha, dengan memutus pandangan dari satuan-satuan yang ada di alam nyatanya dengan tidak melihat itu. Ya. Memang agak lumayan gitu. Makanya nanti akan disebutkan oleh beliau. Ya, kesulitan yang dialami oleh mereka ahli nahwu sekalian. Ah, ya. Sekalipun. Wa amma 'alamu syakhsi fa huwa ma wudi'a li mufradin mu'ayyan, adapun 'alamu syakhsi, maka dia adalah apa yang diletakkan untuk mufrad satu tertentu dari satuan-satuan yang ada di alam nyata, bihaitsu la yatanawal ghairah, di mana tidak mencakup yang lainnya, illa biwabdin akhar, kecuali dengan peletakan yang lain, peletakan yang baru. Iya, sudah kita sebutkan sebelumnya. Wa qad kathura khawdul fahul min a'immatin nahwi, telah banyak perbincangan al-fahul, orang-orang besar, tokoh-tokoh besar dari a'immah ahli nahwu dan usul, di dalam membedakan antara ismul jinis dengan alamul jinsi. Banyak ya pembahasannya, perbincangannya. Walam yabruh lahum fi maidaniha rakbun. Belum selesai. Iya. Pada medan ini rakdun, pacuan. Terus mereka berpacu untuk bisa mendudukkan antara perbedaan ismul jinsi dengan alamul jinsi. Belum selesai. Walam yazal ya'tarid fiha ba'duhum ala ba'din. Senantiasa sebagiannya mengkritisi sebagian yang lain. Wa ma dzakarnahu kafin fi tahqiqil farqi bainahuma insyaallah. Dan apa yang telah kami sebutkan mencukupi untuk kita memastikan perbedaan antara keduanya insyaallah. Itu lihat hasilnya aja sudah. Ya. Bahasa isim jenis nakira diletakkan untuk hakikat yang ada di benak tanpa mengqaid. Tanpa mengqaid, tanpa ada qaid padanya. Kalau alamul jinsi diletakkan untuk hakikat dengan memandang adanya hakikat tersebut di benak. Dengan menggambarkannya sesuatu tersebut di benak tanpa melihat kepada satuan-satuannya. Ya. Kalau ismul jins sepertinya masih melihat satuan, satuan yang ada, tapi tidak menghususkan satuan tertentu. Iya, umum. Ya sudahlah. Ya. Wa yanqasimul 'alamu aidha min haitsuhu. Alam juga terbagi dari sisi dia sebagai alam. Di sini dibahas dulu tentang aibo yang sering kita dengar dan baca. Aibo kalimatun la tustamal illa ma syai'aini bainahuma tawafuq. Aibo adalah satu kata yang tidaklah digunakan kecuali bersama dua sesuatu yang antara keduanya ada kecocokan dalam hal makna. Ya. Jadi aibo adalah kata yang tidaklah digunakan kecuali bersama dua perkara, dua sesuatu yang antara keduanya memiliki kecocokan dalam makna. Wa yumkin al-istighna'u bi kullin minhuma 'anil akhar, dan mungkin untuk kita mencukupkan dengan salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya. Kita cukupkan dengan yang kedua ataupun yang pertama. Nah, itu aibo. Ja'a Muhammad. Ya, wa Zaidun aibo misalkan, dan Zaid juga. Ya, ada kesamaan di situ kan antara Zaid dengan Muhammad dalam Al-Maji. Ya. Wa hiya mansubah, dan dia aibo itu mansub. Ala annaha maf'ulun mutlak, sebagai maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak maknanya apa? Maf'ul mutlak taukid, ya. Taukid. Hudhifa 'amiluhu, dalam keadaan dibuang amilnya. Wujuban sama'an, secara wajib. Itu pun sifatnya sama'i. Kita hanya menukil dari mereka ucapan orang Arab. Itu masdar dari abu ya abu. Abu ya abu aibon. Abu ya abu. Abu aibon berarti ya. Abu ya abu. Abu aibon. Jadi di situ dibuang amilnya. Abu fil madinya abu berarti ya. Fil mudorenya. Berarti abu aibon. Dibuang amilnya. Ya. Hakon juga. Uhiqu haqqan. Aw halun, atau dia mansub sebagai hal. Hudhifa 'amiluhu wa sahibuha, dibuang amilnya dan sahibul amilnya sekaligus. Amilnya dibuang dan sahibul amilnya dibuang. Wa taqdir, takdirnya kalau kita anggap aibah sebagai hal adalah irji' ila taqsimil 'alami ruju'an wa ila dzikrihi tsaniyan. Silakan kembali kepada pembagian alam dan menyebutkannya untuk kedua kalinya. Nah, ya. Itu maknanya. Sebelumnya telah disebutkan al-alamu naw'an, syakhsi wa jinsi. Kemudian diikuti dengan wa yanqasimu al-alam aidha. Ya. Dan juga alam terbagi kepada, ya. Itu mana irji ila taqsimil alam. Silakan kembali kepada pembagian alam, kemudian silakan disebutkan kepada atau silakan disebutkan bagian yang kedua. Setelah yang pertama. Wa tawaqqafa Ibnu Hisyam fi arabiyatiha. Dan Ibnu Hisyam tawaquf tentang arabiyahnya lafaz aidon ini, apakah dia arabiyah atau bukan atau ajamiyah. Beliau Ibnu Hisyam tawaquf, tidak mengambil sikap. Qala Suyuti wa ka'annahu dhannaha muwalladatun fi lisanil fuqaha wa laysa kadzalik. Dikatakan oleh Suyuti seolah-olah beliau Ibnu Hisyam menyangka bahwasanya aibah itu muwalladah, terlahir dari lisannya al-fuqaha, muncul dari lisannya para ahli fiqih. Wa laysa kadzalik, tidaklah seperti itu. Iya. Faqad sabatat fil kalam al-fasih, telah sabit aibah, telah ada aibah pada kalam al-Arab al-fasih. Jadi dia termasuk dari kalimat Arabiyah al-fasihah. Iya. Jadi kalau kita mengirab aibah maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi fathah atau hal hudhifa amiluhu wa sahibuha mansub wa alamatu nasbihi fathah. Kemudian ila ismin wa kunya, belum dibaca ya ini. Hah? Kita baca dulu. Wa yanqasimu al-alamu aibah ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam juga terbagi kepada isim, kunyah, lakob, nama, kunyah, julukan. Fal ismu kama masalna ka Zaidin wa Usamah, maka isim itu sebagaimana yang telah kami contohkan seperti Zaid dan Usamah. Wal kunyatu masadarat bi abin au ka Abi Bakrin wa Ummu Kulthum wa bil harf lil Asad wa Ummu Iryatin lil Aqrabi. Kunyah adalah apa yang sodarat diawali dengan ab ataupun seperti Abi Bakar wa Ummu Kulthum Abil Harf ya lil Asad Ummu Iryat lil Aqrab. Ya itu kunyah adalah apa yang diawali dengan ab ataupun wal laqab, sedangkan laqab adalah ma asy'ara bi rif'ah musammahu, apa yang memberitakan ketinggian, kemuliaan yang dinamai. Sosok yang dinamai. Laqab adalah apa yang memberitakan kemuliaan, ketinggian, sosok yang dinamai. Seperti Zainil Abidin. Apa Zainal Abidin artinya? Hiasannya al-ibadah. Di situ apa? Ada isyar. Pemberitaan tentang ketinggian, kemuliaan yang dinamai. Iya. Aw bidu'atih kabattah wa anfin naqah, ataupun di situ ada isyar pemberitaan tentang kerendahannya seperti battah. Apa battah? Hah? Bebek itik. Ya. Wa anfin naqah. Apa anfin naqah? Hidung unta. Ini yang dilarang. Cuma kita tidak membahas ini. Yang di dalam ayat wala tanabazu bil alqab. Julukan-julukan yang jelek. Iya. Ya Allah alam kalau di sana ada hajat dan kebutuhan. Iya. Di mana orang tidak mengenal kecuali nama itu, ya bisa jadi diperbolehkan. Wa idza istama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqab fil afsah. Apabila berkumpul antara isim dengan laqab, maka wajib laqab diakhirkan. Menurut pendapat yang paling fasih ataupun bahasa yang paling fasih. Nahwu contohnya jaa Zainul Abidin. Mana di sini isimnya? Zainul Abidin. Abidin. Enggak ada ya namanya? Hah? Di situ ada. Oh, sini enggak ada. Coba dibaca apa jaa? Aduh, di sini enggak ada Zaidnya. Jaa Zaidun Zainul Abidin. Maksudnya di sini Jaa Zainul Abidin enggak ada namanya. Jaa Zaidun Zainul Abidin. Ini catatan atau nuskhah punya ana ini banyak keliru, ini sudah kitabnya susah, banyak keliru juga, bikin tambah susah. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Datang Zaid Zainul Abidin. Di sini didahulukan apa? Zaid nama. Di atas laqab Zainul Abidin. Wa yakunu al-laqabu tabi'an al-ismi fil i'rab. Dan laqab itu ngikut kepada isim dalam masalah i'rab. Mengikuti isim dalam hal i'rab. Ya. Kalau isimnya marfu, maka laqabnya ikut marfu dan seterusnya. Dari hukum-hukum apa? Tabi'. Illa idza kana mufradaini fayajibu idafatul ismi ila laqab, kecuali kalau keduanya, apa keduanya? Hah? Isim dan laqab itu mufrad. Apa makna mufrad? Bukan tarkib. Itu, bukan jumlah-jumlah, beda. Diddu tarkib. Seperti Abdullah kan tarkib. Ya kan? Kecuali ketika kedua illa idza kana mufradaini, kecuali kalau keduanya itu mufrad, bukan murakkab. Karena nama ada yang murakkab, ada yang apa? Mufrad. Ya. Abdullah murakkab. Apalagi yang murakkab dari nama? Hah? Tanya kan? Apa? Ma'di karib dan yang lainnya. Ya. Fayajibu idafatul ismi ila laqab. Kalau keduanya masing-masingnya dari apa? Isim dan laqab itu mufrad bentuknya, bukan murakkab, maka wajib untuk menyandarkan isim kepada laqab, dijadikan mudhaf mudhaf ilaih. Contohnya Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Tadinya Sa'idu nama. Kurzun laqabnya. Karena masing-masingnya mufrad bukan murakkab, maka laqabnya tidak dijadikan sebagai tabi, tapi didhofahkan Sa'id kepada Kurz. Jadi mudhaf ilaih majrur Sa'idu Kurzin. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi, dan tidak ada urutan antara kunya dan isim. Kalau berkumpul antara kunya dan isim, silakan antum dahulukan yang mana. Kunya dulu boleh, isim dulu boleh. Boleh. Perbeda halnya kalau berkumpul antara isim dengan laqab, maka yang harus didahulukan adalah apa? Isim, kemudian laqab. Wala bainal kunyah wal laqab, juga tidak ada tartib urutan ketika berkumpul di sana antara kunyah dan laqab. Silakan kunyah dulu atau laqab dulu. Ya. Berarti kalau di sana berkumpul nama, laqab, kunyah, apa dulu yang harus didahulukan? Nama terus bebas ya setelahnya ya. Ya. Kalau isim dengan kunyah bagaimana? Tidak ada tertib ya, tidak ada tertib. Tidak ada tertib. Wala tertib bainal kunyah wal ismi. Muhammad Abu Abdillah, Abu Abdillah Muhammad boleh. Antara kunyah dengan laqab juga boleh. Seperti ada orang yang laqabnya apa? Anfunaqo misalkan dia, Anfunaqo. Kunyahnya Abu siapa misalkan? Hah? Namanya siapa di sini? Ada nanti ada kisahnya akan disebutkan. Ya, al-muhim seperti itu. Yang ada urutannya adalah ketika berkumpul antara isim dengan laqab. Isim dulu kemudian diikuti laqab. Adapun kalau berkumpul di sana antara kunyah dengan isim, tidak ada urutan. Silakan mana yang didahulukan. Juga ketika berkumpul kunyah dengan laqab, silakan mana yang didahulukan. Wa yanqasimul 'alam aidha ila mufradin. Kebanyakan kan nih? Sudah cukup ya. Wa yanqasim aidha juga ini ya sudah. Kalau itu cukup. Sekarang kita kembali ke syarah. Mana tadi? Wa yanqasimu ya. Wa yanqasimu ayah sudah. Ila ya. Ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Ya. Alam juga terbagi kepada pembagian yang lain, yaitu kepada isim, kunyah dan laqab. Fal ismu qad yuqabiluhu al fi'lu wal harfu. Maka isim terkadang lawannya adalah fi'il dan huruf. Berhadapan atau berlawanan dengan fi'il dan huruf. Wa huwal ghalib, dan ini umumnya ketika disebutkan isim. Yang dimaukan adalah apa? Lawan dari apa? Fi'il dan huruf. Wa qad yuqabiluhu al-alam. Terkadang isim itu merupakan lawan dari alam. Kama fi qawlihim ismul jinsi wa alamul jinsi, sebagaimana pada ucapan mereka ismul jinsi alamul jinsi. Wa qad tuqabiluhu al-kunyah wal laqab wa huwa al-muraduna, dan terkadang isim merupakan lawan dari kunyah dan laqab. Dan ini yang dimaukan di sini. Iya. Wa istafadu min ta'rifihi lil kunyah wal laqabi bima sayati anna al-isma huna ma wudi'a lidzat bi khususiha min ghairi isy'ari min ghairi isy'arin bimadhin wa dhammin. Dan diambil faedah dari definisi beliau terhadap kunyah, yaitu apa? Ma sadarat bi abin aum. Ya. Diambil faedah dari definisi beliau al-musannif terhadap kunyah dan laqab, ma asy'ara bi rif'ah au bi du'ah. Diambil faedah darinya, dari definisi ini, yaitu definisi dari kunyah dan laqab, bima sayati, dengan apa yang akan datang. Yaitu bahwasanya annal isma huna, bahwasanya isim di sini ma wudi'a lidzat, apa yang diletakkan untuk menunjukkan zat secara khusus, min ghairi isy'arin bimadhin wala zammin, tanpa pemberitaan, tanpa memberitahukan di dalamnya akan adanya pujian ataupun celaan, sekedar untuk menunjukkan zat secara khusus tanpa memberitakan adanya apa, pujian ataupun celaan. Wa in tadammanahuma, meskipun isim ini mencakup atau mengandung pujian atau pencelaan, seperti Al-Hasan wal-Husain, diletakkan ya sekedar untuk menunjukkan zat, meskipun pada man Al-Hasan ada apa, isyar di madah, ya kan, karena diambil dari apa, kata apa, Al-Husn, juga Al-Husain sama tasghirnya. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya isim itu diletakkan untuk zat, menunjukkan kepada zat secara khusus tanpa adanya pemberitaan kepada apa, pujian ataupun celaan. Isyar bermakna i'lam. Meskipun isim tersebut mengandung makna pujian ataupun celaan. Kama sebagaimana kama aikal ladzi masalna, sebagaimana yang telah kami contohkan pada contoh yang telah lewat, seperti Zaid. Zaid ini diletakkan sekedar untuk menunjukkan apa, zat seorang laki-laki yang dinamai dengan nama ini. Alamun syakhsiyun, Zaid adalah alam syakhsi. Usamatu, kemudian Usama alamun jinsi, alam jinsi. Fakulun minhuma yuqawlu lahu ismun, maka masing-masingnya dari Zaid dan Usama disebut dengan isim. Wal kunyah, kemudian kunyah, isim jelas ya, apa yang diletakkan untuk zat secara khusus. Iya. Bisa diambil dari kata al-ilm ataupun al-alam, al-alamah. Iya, sudah kita lewatkan. Wal kunyah hiya, adapun kunyah, maka dia adalah allati sadarat bi abin aum. Kunyah adalah apa yang diawali dengan ab ataupun um, bersumber dengan ab dan um. Wa ibaratu Ibnu Hisham fil Awdah, adapun ungkapannya Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Awdah, Awdahul Masalik, ketika beliau mendefinisikan tentang apa, kunyah. Fal kunyah, kata beliau Ibnu Hisham, kullu murakkabin idhafi, setiap murakkab idhafi. Murakkab ada beberapa macam, murakkab idhafi, murakkab majji, murakkab isnadi. Adapun di sini pada kunyah yang dimaukan dengan murakkab adalah murakkab idhafi. Fal kunyah kullu murakkabin idhafi, kunyah adalah setiap murakkab idhafi sadruhu abun, awalnya itu ab. Au um ataupun um. Seperti Abi Bakrin. Ummu Kulthum, intaha. Nah itu. Kunyah adalah setiap murakkab idhafi awalnya ab ataupun um. Wa minhu yu'lam, dari sini, dari definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, diketahui annal kunyata majmu'ul ismainil mutadhayyifaini, bahwasanya kunyah itu adalah kumpulan dari dua isim yang saling diidhafahkan. Lama ba'dal um wal ab, bukan apa yang setelah um ataupun abnya, bukan. Tadi kedua-duanya. Ya. Thumma la farqa baina kaunil mukna biha alaman syakhsian, kemudian tidak ada bedanya antara yang dikunyai dengannya itu adalah alam syakhsi seperti Abu Bakrin Ibnu Abi Quhafah radhiyallahu an, beliau kunyah dari Ibnu Abi Quhafah radhiyallahu an. Wa ummu Kulthum bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Kalthamah. Kulthum dari Kalthamah. Apa itu makna Kalthamah? Ijtima'u lahmil wajhi, berkumpulnya daging di pipi. Apa namanya Indonesianya orang yang pipinya berbobot ada dagingnya? Apa? Apa? Tembem. Kalau gemblang sih apa? Sama enggak? Tembem ya, tembem gitu ya. Ya bisa lah, nggak usah dibayang, nggak usah dirinci, udah paham insya Allah. Oh itu dari kalsama. Ya. Ijtima'u lahmil wajhi, berkumpulnya daging di wajah, di pipi. Au jinsian, jadi tidak ada bedanya antara ini kunyah itu alam syakhsi ataupun alam jinsi, sama. Seperti Abi Al-Hasin atau Husain, Hasin istrinya. Li Sa'lab, untuk Sa'lab. Apa Sa'lab? Rubai. Wa Abil Haras atau Abil Haras lil Asad. Abil Haras lil Asad, untuk apa? Asad, singa. Wa Ummu Iryad bi kasril ain, dengan mengkasra ain, wa sukunir ra dan mensukun ra, wa fathil ya dan menfathah ya lil Aqrab. Ya. Untuk akrab kala jengking. Wa Abu Khudair. Ya. Dan Abu Khudair lil bahar, untuk apa? Laut, kunya untuk laut. Khadir apa Khudair? Khadir ya. Khadir mah tanpa ya, Khudair sepertinya. Abu Khudair untuk bahar, kunya untuk lautan. Kenapa lautan dikunyahi dengan Abu Khudair? Li hadrati, karena warnanya yang hadroh. Apa hadroh? Warna apa hadroh? Kehijauannya ya. Ya kehijauannya. Meskipun kita lihat ya kebanyakan hijau kalau di tengah-tengah ya. Iya. Kalau di lautan kita cirpon ini keruh. Warnanya apa? Hitam ya. Di cirpon. Kalau ya keumumannya hijau di tengah-tengah sana. Ya. Wa yuqalu lahu Abu Khalid, juga dikunyai lautan itu dengan Abu Khalid. Lituli muksihi, karena keberadaannya yang sangat lama, panjang. Karena keberadaannya yang sangat lama, panjang. Kalau sungai kan kadang hilang airnya, ya kan? Sumur juga kadang mengering, tapi lautan terus. Ya, lama, panjang muksnya. Tinggalnya. Ya, keberadaannya, karena keberadaannya sangat panjang. Wa Abu Talib, kemudian Abu Talib lil hison, untuk hison, apa hison? Kuda. Wa Abu Ziyad, kemudian Abu Ziyad lil himar, untuk keledai. Wa Abu Mukhtar lil baghal, apa baghal? Ini kan mufradnya, peranakan kuda dan keledai. Ya. Wa Abu Sofwan, kemudian Abu Sofwan lil Jamal, unta. Wa Ummu Jabir lil Harisah. Saya lihat di kamus, Harisah itu makanan yang dibikin dari gandum yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan daging. Dan ada juga yang menyebutkan yang lainnya, yang jelas makanan. Wa ghairu dhalika minal kuna, dan selain itu dari kunyah-kunyah. Ya. Wal muktaba li takniyah umurun, dan konsekuensi dari kunyah itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, al awwalu al ikhbar an nafsin, yang pertama pengkhabaran tentang seseorang. Ya. Ka Abi Thalib, seperti Abu Thalib, kunya bibni, dikunyai bibnihi, beliau dikunyai dengan anaknya Talib. Wa hadha huwa al-aghlab, inilah yang paling dominan dalam penggunaan kunyah, yaitu untuk al-ikhbar an-nafs, pengkhabaran tentang satu jiwa. Abu Talib, ya dikunyai dengan anaknya. Ya. Ini yang aghlab. Ya. Pengkhabaran tentang satu jiwa. Ya. Yang kedua, at-tafa'ul. Untuk tafa'ul. Sikap optimis, war-roja dan harapan. Seperti kunyah Abil Fadl. Bagi siapa yang yarju waladan jami'an il fawba'il. Bagi yang mengharapkan keturunan laki-laki yang mengumpulkan keutamaan-keutamaan. Belum punya dia anaknya. Cuma dia kepengen menjadikan kunyah Abul Fadl. Dengan harapan kalau punya anak mengumpulkan fadilah-fadilah yang banyak. Wasalis yang ketiga. Ya. Al-ima'u ilabdid. Mengisyaratkan kepada lawannya. Itu. Seperti Abu Yahya. Yahya. Yaitu malakul maut. Malaikat maut. Ya, Abu Yahya. Jadi mengisyaratkan kepada lawannya. Lawannya Yahya maut. Ya kan? Bapaknya yang hidup. Ini mengisyaratkan kepada lawannya. Itu malakul maut. Malaikat maut. Ar-rabi' yang keempat, ishtiharu syakhs bi khoslah fayukna biha. Ya. Kemudian yang keempat, konsekuensi dari kunyah adalah ishtiharu syakhs bi khoslah, dikenalnya seseorang dengan satu sifat kemudian dikunyai dengannya. Ada orang sifatnya suka tidur ini. Lagi belajar tidur. Ya. Lagi meroja tidur, dikunyah apa? Abu Naum kata gitu ya. Atau yang semisalnya. Ya. Fayukna biha, maka dikunyai dengannya. Imma bisa babiti sofihi biha, bisa jadi karena dia tersifati dengannya. Au intisabihi ilaiha, ataupun karena disandarkannya sifat tersebut kepadanya. Biwajin qori, baik dari sisi dekat ataupun jauh. Seperti Abil Wafa atau Abul Wafa. Al Wafa bermana apa? Yang menepati janji. Liman ismuhu Ibrahim. Untuk siapa yang namanya Ibrahim? Ya, karena Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam memiliki sifat apa? Al Wafa. Sehingga orang yang namanya Ibrahim jadi kunyai dengan Abul Wafa. Wa Abi Dzabih. Iya. Abi Dzabih apa Dzabih? Al-Madzuh. Bapaknya yang disembelih. Liman ismu Ismail. Untuk yang namanya Ismail. Ya, karena beliau Ismail alaihi salatu wasalam rela berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Allah selamatkan. Au Ishaq ataupun Ishaq. Wa min hadzal qabil ghalibu kunal hayawan, dan dari macam inilah keumuman kunyah-kunyah yang diberikan kepada binatang karena melihat sifatnya kemudian dikunyai dengannya. Ya. Wa ya a'lamu jinsin. Maka dia kunyah-kunyah tersebut yang diberikan kepada hayawan itu masuknya kepada a'lamul jins. Ya, a'lamul jins seperti Ummu Iryab dan yang lainnya. Ya. Wa minal kunya aidha, jadi sudah menjadi alam jins. Kunyanya berpindah kepada alam jins. Wa minal kunya aidha kama qala Ridha wal Fakhr Ar-Razi ma sadara bibn au ibnah kabni da'yah lil ghurab atau du'yah lil ghurab wa ibn Jala liman kana amruhu munkashifan wa ibn Labun dan seterusnya. Dan termasuk dari kunyah juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Ridha dan Al-Fakhru Razi, adalah apa yang ya, sudiro bibn, diawali dengan ibn, ataupun ibnatun. Seperti ibnu da'yah. Ya, ibnu da'yah. Ini kunyah untuk ghurab. Apa ghurab? Burung gagak. Kemudian ibnu jala. Ini kunyah liman kana amruhu munkashifa. Untuk orang yang segala urusannya itu terbuka. Iya. Wa ibnu labun. Ibnu labun kunyah untuk apa? Sapi yang berumur 2 tahun masuk ke umur 3. Kenapa disebut Ibnu Labun? Kenapa? Karena ibunya sudah melahirkan. Iya, sudah melahirkan sehingga memiliki susu untuk menyusui anak-anaknya. 2 tahun lengkap masuk ke tahun yang ketiga. Wa ibnu Awa, Ibnu Awa apa? Serigala. Wa ibnu Irs apa? Musang ya, enggak salah. Iya. Wa bintul ard. Bintul ard bukan anaknya bumi ya. Kamu antum terjemahkan bintul ard anaknya bumi. Bingung. Lil hasah, kerikil-kerikil. Ya. Sepertinya beranak bumi itu, anaknya kerikil-kerikil. Wa bnatul jabal. Lil sakhrah. Untuk padang pasir. Bukan bukit ya. Antum bayangannya ibnatul jabal anaknya gunung ya bukit gitu. Di sini bukan. Sokhroh. Apa sokhroh? Batu ya? Sokhroh batu apa? Padang pasir? Batu ya? Sokhroh itu memakai hamzah. Sokhroh. Ya mungkin bukit bisa ya. Batu besar. Ya mungkin bukit bisa. Ya. Wa bintu makhob. Bintu makhob apa? Hah? Anak sapi yang betina. Ya, yang dia telah menyempurnakan umur 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Kenapa disebut mahab? Karena biasanya ibunya pada saat itu sedang hamil. Mahab al-hamil. Qala al-Fakhrur Razi, dikatakan oleh Fakhrur Razi. Ini Fakhrur Razi ahli apa ini? Kita sering dengar. Ya. Ahli bahasa ya. Coba dicek. Wal masdar bibn au ibnah yahtas bi alamil jins. Ya, wal musaddar ibn masdar. Wal musaddar bi ibn yang diawali dengan ibn atau ibnah itu dikhususkan untuk alamul jenis. Alamul jenis. Ibnu tadi ibnatul jabal, bintul ard, ibnu awa. Kal amzila al mazkurah sebagaimana pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Wa qila la yahtas bidzalik, ada juga yang mengatakan tidak khusus untuk alamul jenis. Juga bisa digunakan untuk alam syakhsi. Ataupun kunya untuk seseorang. Faminha dan masuk diantaranya adalah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Abbas telah kita lewatkan pada pembahasan berikutnya. Tentang Ibnu Umar. Bahwasanya dia menjadi alam bil ghalabah. Kalau disebut Ibnu Umar tidak ada yang dimaukan. Kecuali apa? Abdullah Ibnu Umar. Anaknya Ibnu Umar banyak. Iya kan? Bukan hanya apa? Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi juga ada yang lain. Tapi kalau sudah disebut Ibnu Umar, maka ini mungkin masih apa? Abdullah bin Umar. Sudah seperti alam syakhsi. Bil ghalabah. Ya. Karena ghalib. Mendominasi pemakaian. Ibnu Abbas. Waqilah. Ada juga yang mengatakan. Laisa bikunyah aslan. Itu yang diawali dengan ibn. Dan ibnatu itu bukan kunyah sama sekali katanya. Qala ar-ridha. Dikatakan oleh ar-ridha. Wal kunyah. La yu'azim al-mukna biha. Waradahu dimamini. Kata Ar-Ridha, kunyah itu tidaklah mengagungkan yang dikunyai dengannya. Dan ini dibantah oleh ad-dimamini. Jadi kunyah itu menunjukkan pengagungan kepada yang dikunyai. Setiap orang suka, senang kalau dia dipanggil dengan kunyahnya. Iya. Betul enggak? Nah, coba ada yang mau baca silakan.